Mitra bisnis, masalah antrian truk di pelabuhan penyeberangan Merak yang bertahun-tahun terjadi dan hingga saat ini masih belum selesai membuat kalangan pengusaha menjadi harus berpikir keras untuk melindungi kelangsungan bisnis mereka. Lantaran pembengkakan biaya distribusi dan potensi kerugian akibat produk yang rusak dan menurun kualitasnya. Berdasarkan masalah tadi, ada isu yang berkembang di kalangan bisnis soal perlunya memikirkan alternatif jalur distribusi dengan membangun jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Selat Sunda yang diharapkan bisa menjadi solusi kendala distribusi di masa mendatang. Apalagi Indonesia juga memiliki pengalaman dengan Jembatan Suramadu yang beberapa waktu lalu berhasil dibangun. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda tentang masalah antrian truk di Merak ini yang belum selesai sampai sekarang dan pemikiran tentang pembangunan Jembatan Selat Sunda? Terus terang saya nggak bisa jawab mengenai apakah jawabannya jembatan atau ferry. Saya terus terang aja, saya bukan ahli transportasi yang bisa tahu mengenai mode of transportation yang paling efisien apa. Yang saya bisa jawab hanya begini, apakah solusinya dengan jembatan, apakah dengan ferry, yang jelas bahwa harus ada penghubung di antara kedua itu. Kalau misalnya solusinya mau dengan ferry, saya terus terang saya nggak tahu di antara dua ini mana yang lebih superior. Kalau solusinya mau ada dengan ferry, maka ferry-nya mesti disediain ya. Kenapa sekarang dengan ferry itu susah? Karena jumlahnya satu, yang ferry-nya itu tua ya, sehingga butuh waktu untuk bolak-baliknya menjadi lebih lama. Kalau Anda bicara mengenai ferry yang lebih lama, dengan sendirinya antriannya menjadi lebih panjang karena queue. Atau cara solusinya adalah Anda perbarui ferry-nya. Atau Anda invest kapal baru. Anda invest kapal baru, pemerintah punya persoalan. Kenapa? Karena uangnya terbatas untuk itu. Kalau dia invest di kapal baru. Nah, kalau kemudian Anda bilang kalau itu pemerintah nggak ada uang untuk itu, maka suruh swasta. Swasta akan invest di situ, dia beli kapal baru, dia mau invest. Kalau harga tarifnya itu masuk secara bisnis. Tetapi kalau tarifnya murah, siapa yang mau invest di situ? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah, siapa orang yang mau invest di situ kalau beberapa tahun lagi dibuat jembatan? Ya, itu sebabnya yang Roro ini jadi, yang ferry ini jadi nggak jalan. Saya nggak tahu, tapi misalnya kalau dibuat jembatan, itu mesti dihitung nanti volumenya mana yang lebih efisien. Saya terus terang, saya nggak bisa kasih jawaban. Tetapi apapun pilihan, apakah dengan ferry, apakah dengan jembatan, soal ini harus diselesaikan dengan menghubungkan itu. Nanti tinggal pilih mana yang lebih, cost-nya lebih murah, mana yang lebih efisien, gitu. Tetapi kalau misalnya ferry Anda nggak bisa sediakan, kapal baru nggak bisa disediakan, nggak ada investasi di situ, ya nggak akan selesai soalnya, gitu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.